السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، الحمد لله telah kita bahas tiga prinsip dari usul sittah, dari enam prinsip-prinsip yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Wahhab rahimahullah, yang ternyata kebanyakan kaum muslimin dalam keadaan memiliki prinsip-prinsip tersebut. Maka yang keempat akan kita bahas bagi hari ini, yaitu al-aslul rabi' bayanul ilmi wal ulama wal fiqh wal fuqaha, penjelasan tentang apa yang disebut ilmu dan siapa para ulama, apa yang disebut dengan fiqh dan siapa para fuqaha, wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum, dan penjelasan tentang siapa yang menyerupai mereka padahal bukan termasuk mereka. Ini menyerupai ulama tapi dia bukan ulama. Kita lihat syarahnya dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Qala hadha aslun 'adzim. Ini prinsip yang sangat besar. Wa huwa bayanul murad bil 'ilm. Yaitu menerangkan tentang apa yang dimaksud dengan al-'ilmu. Wa huwa anna al-'ilma huwa al-'ilm asy-syar'i. Yaitu yang namanya ilmu adalah ilmu syar'i. Ilmu syar'i adalah apa kata Allah, apa kata Rasul, yaitu Al-Quran was Sunnah. Fad-dunya al-mabni 'ala kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa 'ala alihi wa sallam. Hadha huwa al-'ilmu an-nafi'. Jadi yang namanya ilmu yang nafi' adalah ilmu syariat, ilmu agama, ilmu yang dibangun di atas kitab was Sunnah. Jangan sampai kita menyalahpahami tentang al-ilm, bahwa ilmu itu adalah segala macam ilmu, termasuk ilmu-ilmu dunia, min al-hiraf was-sina'ah wat-tib wa ghairi dhalik. Bukan yang dimaksud dengan ilmu adalah ilmu-ilmu dunia. Apakah ilmu tentang alam, tentang pekerjaan-pekerjaan, atau ilmu tentang teknologi, atau ilmu kedokteran, atau ilmu-ilmu lainnya. Sehingga kalau kita menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan ditafsirkan ke sana. Tafsirkan kepada ilmu syar'i, ilmu syariat. Kalau dikatakan innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, sesungguhnya yang akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama. Ulama yang mana ya? Ulama yang alim tentang atib, tentang kedokteran, ulama yang alim tentang ilmu teknologi, bukan. Yang dimaksud ulama adalah orang-orang yang alimun, yang memiliki ilmu tentang agama, tentang din, ilmu syar'i, ilmu yang ada dalam Quran dan Sunnah. Mereka lah yang dikatakan yakhshallah, akan takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diperintah untuk mencari ilmu atau disebutkan keutamaan mencari ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, siapa yang menjalani satu jalan untuk mencari ilmu, maka dia akan dimudahkan jalannya menuju surga. Ilmu apa itu? Ilmu syariat, ilmu din. Kalau ilmu-ilmu dunia belum tentu memudahkan dia menuju surga. Bahkan mereka-mereka yang menamakan dirinya mahasiswa, artinya dia merasa paling besar dari talibul ilmi. Siswa itu kan talibul ilmi, berarti mahasiswa a'zam talibul ilmi, yang paling tingginya, yang paling besarnya dari talibul ilmi. Menganggap ternyata mereka na'udzubillah banyak yang tersesat, banyak yang menyimpang, banyak yang termakan dengan jaringan Islam liberal, menentang Quran wa sunnah, menyelewengkan makna Quran dan hadis. Ikhwanuddin a'azakumullah, berarti bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud dalam ayat tadi man salaka tariqan, atau dalam hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, siapa yang menjalani satu jalan untuk mencari ilmu, maka dia akan memudahkan jalannya menuju surga. Mereka yang jalan menuju ilmu syar'i, yang dia mengeluarkan usahanya, tenaganya, hartanya untuk mencari ilmu syar'i, maka orang ini yang akan dimudahkan untuk mendapatkan jalan ke surga, akan dimudahkan untuk mendapatkan keridhaan Allah dalam jannah. Khonibidina azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Demikian pula ayat-ayat lain dan hadis lain yang menunjukkan keutamaan-keutamaan orang-orang berilmu. Ketika dikatakan qul hal yastawi alladziina ya'lamuun walladziina laa ya'lamuun, katakan apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Allah banggakan orang-orang yang berilmu. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuun walladziina laa ya'lamuun, katakan apakah sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ini dibanggakan. Kira-kira yang berilmu dengan ilmu apa? Ilmu dunia? Kedokteran? Khamilina azakumullah, mereka walaupun yang mengaku mahasiswa di kampus-kampus, mereka awam. Dalam masalah agama mereka awam. Ada awam kampung, ada awam kampus. Dua-duanya sama dalam masalah agama. Kalau awam, ya awam. Tidak dibanggakan mereka dengan ilmu-ilmu keduniaan mereka. Tidak dibanggakan oleh Allah. Kalau Allah membanggakan dengan kalimat qul hal yastawi alladziina ya'lamuun walladziina laa ya'lamuun, katakan apakah sama orang yang berilmu dengan mereka yang tidak berilmu? Allah banggakan seperti itu. Sedemikian rupa. Kenapa? Karena mereka memiliki ilmu syar'i. Apalagi di awali ayatnya dengan kalimat amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirah wa yarju rahmata rabbih. Lihatlah kata Allah, orang yang berdiri di tengah malam dengan ruku dan sujud, dengan berdiri dan sujud dan ruku, karena takut kepada Allah dan karena mengharap wajah Allah, mengharap akhirat. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuun walladziina laa ya'lamuun, baru dikatakan lihat apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Berarti yang dimaksud adalah orang yang berdiri tengah malam, qiyamul lail, orang yang dalam keadaan takut kepada Allah, dalam keadaan dia berharap akhirat, dalam keadaan beribadah kepada Allah, tunduk, sujud, khusyuk, qanit, terus-menerus taat. Qanit bermakna khusyuk. Itulah yang dikatakan oleh Allah, alladzina ya'lamun, yang mengetahui. Adapun mereka-mereka yang la ya'lamun, tidak peduli dengan agamanya, tidak peduli dengan ibadahnya, enggak peduli, bahkan enggak kenal Allah. Berarti yang namanya ilm adalah ilmu syar'i, ma'rifatullah, ma'rifatur rasulih, wa ma'rifatu dinih. Mengenal Allah, mengenal rasulnya, dan mengenal syariatnya. Maka itu dikatakan al-ilmu. Demikian pula kalau Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang sahih tentang masalah talabul ilmi fariyubatun ala kulli muslimin, bahwa mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dulu saya masih ingat kalimat itu sering disebut-sebut oleh guru-guru saya di SD untuk sekolah. Padahal di sekolah pelajaran agamanya cuma satu kali seminggu, sepekan. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Jadi harus sekolah, harus sekolah, harus sekolah. Padahal yang dimaksud dengan talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim adalah mencari ilmu syar'i. Ilmu yang lain mubah, silakan. Silakan, tetapi ilmu yang harus, ilmu yang penting yang harus dipelajari, yang wajibun 'ala kulli muslimin adalah ilmu syar'i. Kembali kepada ucapan Syekh Shalal Fauzan hafizahullah. Qala fa in qila al-'ilm والذي فيه الفضل فإن المراد به العلم الشرعي. Maka kalau disebut kalimat al-ilmu dengan alif lam, alladhi fihi fadl, yang memiliki keutamaan, maka yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Amma ilmu al-hiraf was-sina'ah wal-mihan fahadhihi 'ulumun mubahah. Adapun ilmu-ilmu lain, ilmu teknologi, ilmu pengetahuan yang lain keduniaan, maka ulumun mubah, ilmu-ilmu yang mubah. Wala yutlaq alaiha ismul ilm biduni qayd, maka tidak disebut ilmu secara mutlak tanpa qayd. Enggak disebut ilmu secara mutlak tanpa qayd. Kalau dikatakan al-ilm tanpa ada embel-embel di belakangnya, maka ilmu syar'i. Adapun ilmu-ilmu yang tadi disebut dengan secara khusus, ilmu kaza, ilmu kaza, ilmu tib, ilmu sina'ah, ilmu kada. Tapi kalau dikatakan al-ilm tanpa qaid mutlakan, maka yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Demikian kata beliau hafizahullahu ta'ala. Innama yuqal, maka yang dikatakan ilmu yang lain dengan qaid, muqayyad, hak yang pasti ada pada kata Allah, kata Rasulnya. Apa yang hak, ada apa yang pasti adalah apa yang diajarkan dalam Quran dan Sunnah. Adapun ilmu pengetahuan alam, adapun penemuan-penemuan modern, adapun penelitian-penelitian ilmiahnya mereka, para ilmuwan-ilmuwan, kalau cocok dengan Quran dan Sunnah kita katakan iya. Tetapi kalau tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah kita katakan tidak. Penelitianmu yang batil, penemuanmu yang salah, tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Harusnya iman kepada Allah dan Rasulnya lebih tinggi daripada iman kepada ilmuwan. Kepercayaan kita kepada ucapan Allah dan Rasulnya harus lebih kuat daripada kepercayaan kita kepada manusia-manusia biasa, apalagi yang pengetahuannya selalu berubah, diganti, dibantah. Penemuan si fulan dibantah oleh ilmuwan yang berikutnya, ternyata ada yang lebih benar lagi, ternyata ada yang lebih. Maka khunibidina'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, yang namanya ilm dengan alif dan lam, al-ilm adalah ilmu din, ilmu syariah. Sara al-ilmu yutlaq ala ilmu syaraf. Ketika di akhir-akhir ini kembali mereka menyatakan ilmu adalah ilmu-ilmu yang umum, maka Allah SWT menyatakan perbedaan antara ilmu din, ilmu syar'i, dan ilmu mereka. Adapun ilmu mereka adalah hasil upaya manusia, hasil penelitian, penelitian manusia, hasil pembahasan, pembahasan manusia. Tetapi ilmu syar'i fa innahu min Allah, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Allah, la ya'tihil batilu min bayni yadayhi wa la min khalfih. Kata Allah, tidak ada kebatilan di dalamnya, di hadapannya maupun di belakangnya. Ini agama, ini din, ini ilmu syar'i. La ya'tihil batil min bayni yadayhi wa la min khalfih. Tidak ada kebatilan di dalamnya, tidak dari depannya, tidak di belakangnya. Tanzilun min hakimin hamid, yang diturunkan dari Allah yang maha memiliki hikmah dan maha terpuji. Ini ilmu syar'i, la ya'tihil batil. Tetapi ilmu mereka, ya'tihil batil awala la. Qulina a'udzubikum Allah, tentunya yang namanya penemuan manusia kadang salah, kadang keliru. Kadang ya'tihil batil min baini yadayhi aw min khalfihi, kadang dari depan, kadang dari belakang, bahkan kadang dari tengahnya ada kebatilan. Dari depan kelihatannya benar, iya ya. Ternyata di belakangnya lo batil. Atau di awalnya sudah kelihatan langsung batil. Maka qulina a'udzubikum Allah, jangan sampai kita lebih mementingkan ilmu-ilmu yang ya'tihil batil dengan mengalahkan ilmu syar'i yang la ya'tihil batil min baini yadayhi wa la min khalfih. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang akan takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala dari hamba-hambanya adalah para ulama, yakni ulama usyara', ulama uddin. Mereka selalu berkata, orang kalau belajar ilmu pengetahuan alam semakin yakin tentang Allah. Ketika melihat betapa alam semesta ini, betapa seimbangnya, tambah yakin subhanal khallaq. Berarti tambah yakin. Kita tanyakan kepada mereka, apakah selalu begitu? Atau hanya orang beriman saja? Yang bertambah keimanan dengan membaca seperti itu orang yang punya iman sebelumnya. Adapun mereka-mereka yang memang dari awalnya tidak memiliki keimanan, enggak nambah, enggak masuk keimanan badannya. Berapa banyak profesor, doktor, ahli-ahli ilmu pengetahuan alam atau pengetahuan dunia, ternyata mereka zindiq yang dibanggakan oleh kaum muslimin. Penemu kedokteran Islam. Manhu? Siapa dia? Ibnu Sina. Bagaimana agamanya? Zindiq. Kata para ulama, sesat dia zindiq. Na'udzubillah. Memiliki pemikiran-pemikiran yang kufur. Dibanggakan. Yang akan takut pada Allah dari hamba-hambanya adalah orang yang memiliki ilmu-ilmu tadi, ilmu-ilmu dunia. Nah, tidak mesti. Kalau ilmu din, na'am. Ilmu agama, jelas. Idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan pada mereka ayat-ayat Allah, bertambah iman. Disampaikan hadis-hadis Rasulullah, bertambah keyakinannya. Bertambah keyakinan, bertambah takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang Allah banggakan, qul hal yastawi alladziina ya'lamuun wal ladziina la ya'lamuun, juga mereka yang qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmat rabbih. Orang yang berdiri tengah malam dalam keadaan takut pada Allah, khusyuk kepada Allah, berdiri dan ruku, takut pada Allah dan berharap dari Allah Subhanahu wa ta'ala rahmat. Mereka, ikhwan fillah na'azakumullah, yang dengan ilmu syar'i akan bertambah rasa takutnya, akan bertambah keimanannya. Wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum. Qala al-musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan juga penjelasan orang-orang yang mirip dengan mereka atau menyerupai mereka yang ternyata bukan mereka. Kayak ulama tapi bukan ulama. Mengaku ulama ternyata dia bukan ulama. Menganggap dirinya memiliki ilmu, ternyata mereka sama sekali tidak memiliki ilmu. Ini juga penting. Dan alhamdulillah sudah dijelaskan dalam Quran dan Sunnah siapa mereka. Allah juluki mereka dengan munafiqin. Allah juluki mereka dengan julukan-julukan yang jelek pada mereka. Yang idza laqul ladina amanu qalu amanna, kalau bertemu orang beriman, kami beriman, kami beriman. Tetapi idza khalaw ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ketika bertemu dengan setan-setan mereka, mereka berkata, kami tetap bersama kalian. Kami tadi cuma main-main mengatakan beriman, beriman. Dan mereka, munafikin, siapa setan-setannya? Yahudi. Yahudi itulah yang dianggap sebagai alim, ulama. Ternyata mereka bukan ulama. Walaupun mereka memiliki sedikit ilmu, tapi mereka tidak alim. Berarti ada orang yang punya ilmu tapi bukan alim. Iya. Karena yang namanya alim ulama, yang namanya orang berilmu, dia tahu ilmunya dan dia tahu untuk apa ilmu tersebut. Ini namanya alim, betul-betul alim. Ada orang yang membawa ilmu banyak sekali, hafal seluruhnya, tetapi dia tidak tahu untuk apa ilmu itu. Apakah dia alim? La. Hima. Keledai dia. Wah, kasar. Enggak. Itu ucapan Allah SWT. Menyamakan mereka-mereka yang humilu Taurat, thumma lam yahmiluha, kamathalil himari yahmilu asfara. Kata Allah, mereka yang diberi ilmu, diberi oleh Allah SWT Taurat, tetapi mereka tidak mengamalkannya. Kamathalil himari yahmilu asfara, seperti keledai yang membawa kitab-kitab di pundak, di punggungnya. Keledai membawa Sahih Bukhari, Sahih Muslim, majmu' fatawa. Gimana? Alim enggak dia? Ya tetap keledai. Loh, tapi itu di punggungnya kitab-kitab semua, walaupun di punggungnya kitab-kitab sekian ilmu din. Ya keledai tetap keledai. Maka mereka-mereka yang memiliki ilmu, hafal kitab-kitab tadi di kepalanya, tetapi dalam keadaan tidak tahu untuk apa ilmu itu, dia tidak amalkan, dia tidak ambil faedah, dia tidak mau, ya saja, tidak mau mengambil pelajaran, tidak mau dia yastafid minhu, untuk mengamalkan, untuk menerapkan pada dirinya, dia tidak. Tidak merubah perangainya, tidak merubah akhlaknya, tidak merubah ibadahnya, tidak merubah dirinya. Maka orang ini jahil walaupun dia hafal Quran, jahil walaupun dia hafal hadis-hadis. Yahudi contohnya, yang sebagian mereka hafal Taurat, tetapi mereka tidak memiliki khasyah, tidak memiliki rasa takut. Mereka rubah ayat-ayat dalam Taurat, mereka tambahi, mereka kurangi, mereka selewengkan, mereka rubah-rubah kalimat-kalimat dari tempatnya. Yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi, mereka merubah kalimat dari tempat-tempatnya. Ini sifat Yahudi. Kalaupun mereka tidak bisa merubah kalimat-kalimat tadi, sudah kadung ketahuan oleh manusia, maka dia akan tutupi. Mana? Enggak ada ayat seperti itu. Mereka lemparkan kitabnya wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Dia lemparkan kitabnya di balik punggungnya seakan-akan dia tidak tahu. Yaktumunal 'ilma wa hum ya'lamun. Dia punya ilmu, tapi ditutupi ilmunya. Jual fatwa. Siapa yang bisa membayar sekian, dia akan berikan fatwa yang cocok buat dia. Itu ulama ussu, kalaupun dikatakan ulama. Karena dia bukan ulama yang hakiki. Mereka adalah orang yang jahil. Maka hati-hati dengan jenis-jenis mereka. Apa ada di kalangan kaum muslimin? Disebutkan dalam hadis yang sahih, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian pasti akan mengikuti orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sahasa demi sahasa. Kalaupun mereka dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumu, kalau mereka memasuki lubang bab, niscaya kalian pun akan mengikutinya. Dalam riwayat lain dikatakan, kalaupun mereka ada yang menzinai ibunya sendiri, niscaya di tengah kaum muslimin akan terjadi yang demikian. Na'udzubillah min dzalik. Maka tentunya akan ada pula dari kaum muslimin yang menyerupai Yahudi, yaitu seakan-akan dia alim ulama, padahal jahil juhala. Qala, dikatakan oleh Syekh dalam matannya, dan penjelasan, man tashabbaha bihim walaysa minhum, Qad bayyana Allah Ta'ala hadzal asl fi awwal suratil Baqarah min qawlihi Ta'ala ya bani Israil udhkuru ni'matallahi allati an'amtu 'alaykum. Sampai ayat Allah ya bani Israil. Kami menazakum Allah diulang oleh Allah ya bani Israil udhkuru ni'matallahi 'alaykum. Beberapa kali diulangi. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat Allah atas kalian. Ingatlah nikmat Allah atas kalian. Ingatlah nikmat Allah atas kalian. Apa kenikmatan yang Allah berikan pada Bani Israel? Ilmu. Ilmu syariat. Diturunkan kitab pada mereka. Diutus Rasul-Rasul pada mereka. Sekian banyak Rasul dari Bani Israel. Subhanallah. Nikmat. Azimah. Diberi oleh Allah kitab-kitab. Bersama para anbiya dari Bani Israel, apakah mereka bersyukur dengan kenikmatan ilmu? Bal yaqtuluna al-anbiya bighairi haqqin, bahkan mereka membunuh para nabi tanpa kebenaran. Bukan bersyukur, malah nabinya dibunuh oleh mereka. Dan kitabnya mereka lemparkan wara'a dhuhurihim, kaannahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak tahu. Qul inna a'udzukum Allah, kata Syekh Shalal Fauzan dalam sarahnya. Al-maqsud bayanu man tashabbaha bi ahli al-ilmi wa laysa huwa min ahli al-ilmi. Ini maksud penjelasan tentang siapa yang menyerupai para ulama, mengaku para ulama, bergaya kayak ulama, ternyata bukan dari ahli al-ilmi. Innama yuhaki ahli al-ilmi wa yatashabbah bihi. Hanya saja dia meniru para ulama atau menyerupai mereka. Wa huwa la yamliku rasidan min al-ilm, padahal mereka tidak memiliki ilmu yang cukup. Wa hadha dararuhu 'adzim 'ala nafsihi wa 'ala al-ummah. Maka orang yang seperti ini bahayanya sangat besar. Bahaya untuk dirinya dan bahaya untuk orang lain. Masih ingat hadis tentang dicabutnya ilmu? Bahwa ilmu lain enggak dicabut intiza'an minan nas. Tidak disebut begitu saja dari manusia. Wakama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Tetapi yunza'ul ilm bimautil ulama. Tetapi dicabutnya ilmu adalah dengan dimatikannya para ulama. Setelah dimatikan para ulama, akhirnya manusia ittakhadhan nas ru'usan juhalan. Akhirnya manusia mengambil tokoh-tokoh pemimpin panutannya, tokoh-tokoh agamanya dari juhal, dari orang-orang bodoh. Fadallu fa'aftau bighairi ilm, maka mereka berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Demikian dalam hadis atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam riwayat bahwasanya ketika tidak ada ulama, mereka mengambil ru'usan juhalan, mengambil tokoh-tokoh orang bodoh dijadikan sebagai tokoh agama. Ini adalah ulama kita, padahal jahil. Ketika su'ilu, ketika ditanya, aftau bi ghairi ilmin, berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, akhirnya dia sesat dan menyesatkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesat dianya, menyesatkan orang lain. Artinya bahayanya buat dirinya dan buat orang lain, seperti kata Syekh di sini. Dararuhu 'adzim 'ala nafsihi wa 'ala al-ummah. Bahaya yang sangat besar untuk dirinya dan untuk umat. Li'annahu yaqulu 'ala Allah bighairi 'ilm, karena dia berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Wa yudillu an-nas bighairi 'ilm, dan menyesatkan manusia tanpa ilmu. Apa kata Allah tentang mereka? فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ. Siapa yang lebih zalim dari orang-orang yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah? Siapa lebih zalim dari orang-orang yang berdusta atas nama Allah, berbicara atas nama Allah tanpa ilmu? يَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ, berbicara tentang Allah atas nama Allah tanpa ilmu, bighairi ilm. Kata Allah, liyudhillan an-nasa bighairi ilm, untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu. Ini qulana na'azakumullah, keadaan mereka-mereka yang tidak memiliki ilmu tetapi diulamakan. Tidak memiliki ilmu tetapi dijadikan panutan dijadikan sebagai tokoh agama, akhirnya yang terjadi adalah dalal, dallu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Waqil, dikatakan oleh Syekh, dikatakan yang banyak menghancurkan dunia itu empat golongan, nisfu faqih, nisfu nahwi, nisfu tabib, nisfu mutakallim. Setengah faqih, setengah nahwi, setengah ahli nahwu, dan setengah dokter. Qanibidin a'azakumullah, dan setengah mutakallim. Hada yufsidul buldan, wahada yufsidul lisan, wahada yufsidul abdan, wahada yufsidul adyan. Kalau setengah faqih akan merusak agama, kacau. Kalau setengah dokter merusak badan, banyak malpraktek, hancur badan-badan manusia. Kalau dalam keadaan dia setengah nahwi, setengah ahli bahasa tapi tidak ahli, setengah-setengah tanggung ilmunya, apa jadinya? Yufsidul lisan, merusak bahasa. Qulubina azakumullah, yang tanggung-tanggung ini yang berbahaya. Kalau dia jahil dan mengakui kejahilannya, dia akan duduk bersimpuh di hadapan para ulama talabul ilmi. Iya kan? Kalau alim dan benar-benar alim, maka dia akan mengajarkan ilmu yang hakiki dengan tepat, dengan benar. Tetapi yang tanggung-tanggung ini, ulama kejadian atau ustaz karbitan daurah yang mereka sebutkan dengan pesantren kilat. Kilat itu sebentar sekali, talab selesai. Pesantren kilat. Berapa hari? Seminggu. Setelah seminggu, kamu berangkat ke sana, kamu berangkat ke sini, kamu berangkat situ, kamu jadi da'i di sana. Masya Allah. Dari mana dia dapatkan ilmunya kalau cuma 3 hari, cuma seminggu? Pesantren kilat. Yang sejenis itu adalah dakwah kilat. 3 hari. Masya Allah, Masya Allah. Siapa yang mengikut? Dia taubat dari kemaksiatannya, taubat dari kebodohannya baru hari itu. Langsung diajak khuruj. Kita dakwah. Mengajarkan manusia ilmu. Dari mana ilmunya? Dia baru meletakkan botol homernya kemarin. Baru dia meninggalkan kemaksiatannya. Disuruh dakwah, disuruh menyampaikan. Dan dikasih pakaian ulama. Masya Allah. Orang melihat, wah ini alim. Kita dengarkan. Ternyata, dia betul-betul jahil. Menyampaikan hadis dengan kalimat, pernah ada suatu hadis yang saya tidak tahu riwayatnya, saya tidak tahu siapa sahabatnya, dan kira-kira maknanya juga saya lupa. Tapi intinya, bayangkan intinya, kesimpulannya, khonibdina azakumullah, ini dikatakan da'i, dikatakan juru dakwah, apalagi yang pesantren kilat tadi, dikatakan sebagai mujahid dakwah. Ini istilahnya para hizbiyin. Istilahnya mereka-mereka harokin, membuat berbagai macam pesantren kilat seminggu atau dua minggu, kemudian lulusannya sebagai mujahid dakwah, diterjunkan untuk dakwah. Qulubina azakumullah, ini berbahaya. Ini sangat berbahaya. Harusnya kita bisa bercermin seberapa ilmu kita. Apakah kita layak sebagai da'i atau layak sebagai talibul ilmi? Para da'i-da'i ahlus sunnah sekarang ketika ditanya, mereka semua inginnya duduk belajar. Semuanya. Kalau saya menyatakan saya ingin belajar, ingin duduk belajar. Tetapi mereka memaksa, tolong sebentar saja, sampaikan demikian. Qanibina azakumullah, lihat. Semua ahli sunnah menyatakan dirinya talabul ilmi. Jangankan kita syaih al-alim. Syekh Rabi, hadratullah, menyatakan jangan berlebihan. Innama ana talibul ilmi. Aku adalah talibul ilmi, pencari ilmu. Qanibina azakumullah, tetapi mereka kadang-kadang berlebihan. Orang yang baru dididik dengan pesantren kilat seminggu dua minggu dikatakan sebagai mujahid dakwah atau dikatakan sebagai juru dakwah dan seterusnya. Akhirnya yusidul adyan, merusak agama. Qala fi suratil Baqarah, yang disinggung oleh musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dari ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat ke-40 sampai ke 122 di sana sering diulang, ya Bani Israel, udhkuru ni'matullahi alaikum. Diulang-ulang kalimat itu. Kata beliau, kata Syekh Shalih Al-Fauzan dalam syarahnya, dalam surat Al-Baqarah, Allah turunkan ayat kathirah, ayat-ayat yang sangat banyak sekali tentang Bani Israel, untuk mengingatkan mereka atas kenikmatan yang Allah berikan pada mereka. Kenikmatan ilmu yang Allah berikan pada mereka, kenikmatan kitab-kitab yang diturunkan pada mereka, kenikmatan rasul-rasul yang diutus kepada mereka. Dan kemudian Allah perintahkan mereka untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena mereka punya ilmu, ya'rifuna nubuwwatahu wa ya'rifun risalatahu. Karena mereka kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahu sifat-sifatnya, tahu nasabnya, tahu kenabiannya. Dari mana? Dari ilmu yang mereka punya. Maka Allah katakan, ingatlah kenikmatan yang Allah berikan pada kalian. Kalian sudah diberi ilmu, kalian sudah diberitahu Nabi yang akan datang sifatnya begini, begini, begini. Bahkan namanya Ahmad, Muhammad disebutkan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan pula ciri-cirinya, disebutkan pula daerahnya, tempat hijrahnya. Maka Yahudi banyak di Madinah. Kenapa? Mereka tinggal di sekitar Madinah. Mereka mendengar dari ilmu yang Allah berikan pada mereka bahwasanya Madinah adalah darul hijrah, tempat hijrahnya seorang rasul yang akan diutus di akhir zaman, dan mereka menunggu. Bahkan mereka mengancam musyrikin Quraisy dengan bahasa, nanti kalau rasul telah diutus di tengah-tengah kami, kami akan perangi kalian dengan rasul kami, bersama rasul kami. Punya ilmu. Yastahtihun ala alladhina kafaru. Kanu mereka yastahtihun ala alladhina kafaru. Tetapi falamma ja'ahum kafaru bih. Ketika datang pada mereka, mereka justru mengingkarinya. Maka Allah ingatkan, wadhkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah wahai Bani Israel, nikmat Allah atas kalian. Wa anni faddaltukum ala alalamin. Belakangnya berbeda-beda, awalnya sama. Ya Bani Israel, adkuru ni'matallah au ni'mati allati an'amtu alaikum. Atau ya Bani Israel, adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Yang pertama tadi disebutkan, wa aufu bi'ahdi, ufi bi'ahdikum. Tepatilah janji kalian kepadaku, kata Allah. Niscaya aku akan tepati janjiku untuk kalian. Kalian tepati janjinya, Allah akan menepati janji untuk kalian. Yang mereka sudah tahu apa janji Allah pada mereka kalau mereka mau menepati janji mereka untuk mengikuti Nabi terakhir. Di dalam ayat yang lainnya disebutkan, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ingat nikmat Allah atas kalian. Diberi oleh Allah kenikmatan yang sangat banyak wahai Bani Israel, dan inni faddaltukum 'alal 'alamin. Aku sudah melebihkan engkau di atas seluruh alam. Yani dilebihkan dalam pemberian-pemberian yang tidak diberikan kepada yang lain. Mereka ingin mendengarkan bersama Musa ucapan Allah. Diizinkan. Lihat bangsa mana yang mendapatkan keistimewaan seperti itu. Tetapi setelah mereka yasma'una kalam Allah, setelah mereka mendengarkan ucapan Allah, ternyata mereka kembali kufur lagi. Siapa bangsa yang diberikan oleh Allah makanan yang istimewa, manna wastalwa? Hah? Siapa bangsa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan? Dibuka jalan di lautan dengan 12 jalan, bukan satu, 12 jalan. Kalau mereka ada 12 asbatan umaman, ada 12 tuku Bani Israel. Allah berikan 12 jalan untuk mereka masing-masing, dan mereka sudah tahu jalannya mereka masing-masing. Apakah syukur mereka? Kufur nikmat, menyatakan kami enggak tahu saudara-saudara kami dari suku-suku lain, apakah mereka selamat atau tenggelam? Kami masih ragu. Astagfirullah. Masih ragu dengan ucapan nabinya. Apakah saudara kami selamat atau tidak? Maka Musa berdoa kembali, dijadikan oleh Allah laut tadi semuanya bening, terlihat saudaranya di yang sana terlihat semua. Baru mereka tenteram. Tetapi setelah mereka diselamatkan dari lautan dan Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya, masih menuntut Musa lagi. Sekarang kami kelaparan di sini, mau makan apa? Turun lagi kenikmatan dari Allah, diberi manna wasalwa. Ternyata diberi manna wasalwa juga bukan syukur, masih protes lagi. Masa tiap hari harus makan manna wasalwa? Lihat ikhwan ibn a'azakullah, enggak syukur. La nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbak yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa 'adasiha wa basaliha. Astagfirullah. Kata mereka, kita enggak sabar makan ini terus. Coba mintakan pada Rabbmu untuk mengeluarkan dari muka bumi ini apa yang merupakan sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan. Apakah sayur adas, bawang putih, bawang merah? Astagfirullah. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Inni faddaltukum 'alal 'alamin. Sungguh, kata Allah, aku sudah memuliakan kalian di atas yang lain. Tsumma dzakara Ibrahim, setelah membicarakan Bani Israel, dibicarakan pula Nabi Ibrahim alaihissalam. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. Dan ketika Allah uji Ibrahim dengan 4 kalimat dan beliau menyempurnakannya. Ilmu. كُلُّ هَذِهِ الْآيَاتِ مَا بَيْنَ الْآيَاتِ الْأُولَى وَالْآخِرَةِ. Ayat ini seluruhnya dari awal ayat surat atau ayat yang ke-40 sampai ayat ke-122, di tengah-tengahnya antara keduanya semuanya berbicara tentang kenikmatan-kenikmatan Allah terhadap Bani Israel. Ayatun katsira kulluha fi Bani Israel. Ayat yang banyak yang semuanya tentang Bani Israel untuk mengingatkan mereka kenikmatan Allah atas mereka. Apakah diutusnya rasul-rasul kepada mereka atau diturunkannya kitab-kitab kepada mereka, maka yang wajib atas mereka untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, harusnya mereka beribadah kepada Allah dengan beriman kepada nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi qanifil na'azakumullah, Bani Israel, orang-orang yang kufur nikmat. Bani Israel adalah aulad Ya'qub, anak-anaknya Ya'qub alaihi salam. Fa Israel adalah Ya'qub, li'annahum min durriyatihi, karena mereka adalah turunan Ya'qub alaihissalam. Wa hum 12 sabtan, dan mereka memiliki 12 suku. Kullu ibnin min abna'ihi sara lahu durriyah. Semua anak-anak beliau yang 12 semuanya memiliki turunan. Wa kullu durriyatin yasma' yusammuna as-sabt bimathabati al-qabail. Maka setiap turunan dari anak-anaknya tadi dijuluki sab. Sab itu sama maknanya dengan qabilah, suku. Wa qata'nahum 12 asbatan umama. Dan kami berikan jalan untuk mereka 12 suku, 12 umat. Wa yaziduhu wuduhan. Kembali kepada matan. Kata Syekh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا من الكلام الكثير البين الواضح للعام البليد. Dan lebih jelas lagi, bertambah kejelasannya apa yang sudah ditegaskan dengan gamblang dalam sunnah dari ucapan-ucapan beliau yang sangat banyak, ucapan Rasulullah SAW yang sangat banyak, al-bayyin yang sangat jelas, al-wadih yang sangat mudah dipaham oleh orang awam yang bodoh sekalipun. Dan yang sudah kita bacakan tadi hadis-hadisnya, apakah talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, atau man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah, atau qanibina azamu sekian keutamaan-keutamaan ilmu dan wajiban untuk belajar ilmu dan keutamaan para ulama. disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Naam ja'at al-hadis allati fiha min al-hasi ala ta'allum al-ilmi wa targhibi fi wa bayanu ma huwa al-ilm an-nafi' wa ma huwa al-ilm alladhi la yanfa'. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan dalam banyak hadisnya mana ilmu-ilmu yang dianjurkan untuk dipelajari, yaitu ilmu din, ilmu agama, ilmu syariat, dan menjelaskan pula mana ilmu yang nafi' dan ilmu yang tidak nafi'. Sebagaimana dinukil dalam buku Jami' Bayan dal Ilmi wa Fadlih, ilmu yang nafi' adalah ilmu syar'i yang kemudian diamalkan. Apa ilmu yang tidak nafi'? Ilmu yang tidak nafi', yang tidak bermanfaat adalah bukan ilmu agama, ilmu yang batil, atau ilmu agama tapi tidak diamalkan. Dua jenis. Ilmu agama tapi tidak diamalkan dikatakan ilmunya tidak nafi'. Berarti apa itu ilmu nafi'? Ilmu agama, ilmu syar'i, ilmu yang hak yang kemudian diamalkan. Maka kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk meminta ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku meminta ilmu yang nafi'. Sebaliknya, kita diperintah untuk berlindung. A'udzubika ya Rabb min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha'. Lihat ikhwan ibn a'azakullah, diawali dengan ilmin la yanfa'. Berlindung pada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu sihir dan ilmu kalam, ilmu mantik. Ini ilmu yang diharamkan, ilmu yang tidak nafi'. Jadi ada yang tidak nafi', tidak nafi' pada zatnya, ada yang tidak nafi' pada orangnya. Kalau tidak nafi' pada zatnya adalah ilmu sihir dan ilmu kalam, ilmu mantik. Memang zatnya ilmu yang la yanfa', tetapi ada ilmu yang la yanfa' bukan pada zatnya, sesungguhnya zatnya ilmu yang bagus, ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu din, ilmu syarak. Bidatih yanfa', tetapi pada orangnya, pada orangnya tidak yanfa', pada orang ini yanfa', pada orang itu tidak bermanfaat. Sama-sama ngaji, sama-sama belajar, sama-sama duduk bersimpu di hadapan para ulama, tetapi yang ini masya Allah memanfaatkan ilmu tadi pada dirinya, diamalkan pada lidahnya, diamalkan pada tangannya, anggota badannya, pada tubuhnya, diamalkan dan diresapi dalam hatinya, sehingga ilmu tadi terwujud pada ibadahnya, terwujud pada akhlaknya, terwujud pada tutur katanya, terwujud pada semua sikap-sikapnya. Masya Allah, tapi ilmu pada orang ini yanfa'. Ternyata orang di majlis yang sama, dengan guru yang sama, dengan syekh yang sama, ternyata bagi dia layan pak. Ibadahnya tidak berubah, masih tetap malas-malasan. Akhlaknya juga tidak berubah jadi baik. Hatinya juga dalam keadaan tidak meyakini apa yang dibahasnya. Yang penting dia punya titel, saya muridnya Syekh Fulan. Selesai. Kalau mereka berbicara sama muridnya, saya juga muridnya Syekh Fulan. Padahal ikhwan ibn a'azakumullah, dilihat dari ujung kepalanya sampai ujung kakinya, enggak ada tanda-tanda keilmuan. Enggak ada tanda-tanda keilmuan. Tidak berubah. Pakaiannya seperti pakaian orang jahil, cara berbicaranya seperti cara berbicara orang bodoh, cara menyikapi keadaan juga seperti orang-orang awam. Maka berarti ilmunya pada dia la yanfa'. Maka kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala min ilmin la yanfa'. Kita berlindung pada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Selanjutnya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, "Tsumma sara hadza aghrabul asya." Kemudian jadilah perkara penting ini, usul yang keempat ini, ilmu wal ulama, siapa ulama dan apa itu ilmu, ternyata jadi perkara yang aghrabul asya, jadi perkara yang paling asing, tidak dikenal. Wa sara al-'ilm wal-fiqh wal-bid'ah wad-dhalalah. Akhirnya yang dikenal oleh kebanyakan masyarakat muslimin yang namanya ilmu adalah kebid'ahan-kebid'ahan, kesesatan-kesesatan, itu ilmu. Wa khiyaru ma 'indahum laysa al-haq, labsa al-haq bil-batil. dan dianggap perkara yang paling hebat, perkara yang paling bagus dari ilmu adalah ketika mereka bisa mencampurkan antara hak dengan batil. Kita lihat dakwah kita, masya Allah, hebat. Kenapa? Kita gabungkan antara dakwah dengan nada, nada dan dakwah. Itu bagi mereka hebat. Itu ilmu, dan itu dikatakan betul-betul penemuan yang sangat hebat. Khiyaru ma indahum labsul haqqi bil batil. Apa yang paling bagus menurut mereka dari ilmu adalah kalau bisa menggabungkan antara hak dengan batil, antara nada dengan dakwah. Nyanyi, nada itu nyanyi dengan musik-musiknya mereka. Katakan Allah itu satu. Apa akibatnya? Yang di sekitarnya joget. Bukan kemudian wah mendapatkan ilmu ternyata Allah itu esa. Bukan. Joget-joget laki perempuan sambil minum khamr. Itu pelecehan agama. Itu sungguh mengejek ayat Allah Subhanahu wa taala dan melecehkan din. Astagfirullah. Astagfirullah. Kana min na'azakum muslimin sarmati. Maka dikatakan di sini oleh Syekh, sungguh sangat benar ucapan beliau, bahwasanya perkara ilmu dan ulama, apakah ilmu itu dan siapa ulama, menjadi perkara yang tidak dikenal sekarang. Silakan tanya, apa itu ilmu dan siapa ulama? Niscaya jawabannya bermacam-macam mereka. Yang ditunjuk itu ulama, tokoh mubtadi' dhal, ahlul ahwa wa dhalalah. Siapa orang pintar yang berilmu itu? Dukun-dukun itu. Siapa dikatakan alim orang berilmu? Orang berilmu itu adalah orang yang bisa tahu hal-hal gaib. Nah, itu berilmu. Orang berilmu menurut mereka, menurut masyarakat kita sekarang ini, orang berilmu adalah orang yang bisa nebak nasib. Baru ketemu, ah kamu ini nanti nasibnya begini. Wah, dia orang yang berilmu. Fadibirina azakumullah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah yang terjadi pada umat kita. Dikomentari ucapan Syekh ini, ucapan Imam Muhammad bin Wahab oleh Syekh Shalal Fauzan. Qala na'am. Ata beliau sar al-ilm wal fiqh inda ba'd al-mutaakhirin huwa al-bid'ah wa dhalalah. Iya. Ilmu dan fiqh menurut orang belakangan di zaman kita ini, mereka menganggap yang namanya ilmu adalah kebid'ahan dan kesesatan. Li'annahum tarakal ilma sahih al-mabni ala kitabillahi wa sunnati rasulih. Meninggalkan Quran dan sunnah, meninggalkan ilmu yang dibangun di atas Quran dan sunnah, dan akhirnya mereka menganggap yang namanya ilmu adalah qala fulan, qala fulan, qala fulan. Yang namanya ilmu menurut mereka hikayatun, kisah-kisah, cerita-cerita. Kembali kepada yang kita contohkan tadi, yang baru meninggalkan botol khomernya suruh dakwah. Apa yang disampaikan? Cerita. Saya waktu pertama berangkat furuj fisabilillah, aku melihat cahaya yang turun. Dan aku waktu itu tidak nyangka kalau ternyata itu dilihat pula oleh orang-orang yang di sekitarnya. Maka berduyun-duyun datang, kalian agama apa, aliran apa, aku ingin mengikuti agama kalian. Kenapa kalian tiba-tiba demikian? Kami melihat cahaya. Wallahu ta'ala alam. Apa benar ceritanya? Apa iya? Qul inna a'udzubikum muslimin yang saya hormati. Ini kisah-kisah ini yang dianggap ilmu. Mereka tidak membacakan ayat, tidak membacakan hadis, mereka cerita. Kadang-kadang berita itu berita yang sungguh sangat mustahil, enggak bisa kita cerna di kepala. Bahwasanya guru kami sudah melatih dirinya untuk mengucapkan la ilaha illallah 1000 kali dalam satu nafas. Percaya? Coba. 1000 kali dalam satu nafas. Kami sedang berupaya melatih diri untuk memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah sehingga satu nafas bisa mengucapkan sekian kali. Khurafat. Jadi itu dikatakan ilmu. Dibuka kitab mereka. Dibacakan kitab mereka. Apa isinya? Sama. Khurafat dan cerita. Bahwa keutamaan la ilaha illallah 70 ribu kali ini terbukti pada satu kisah. ketika aku menemui guruku, anak muda yang dia sudah mencapai tingkat kasyaf. Kasyaf itu artinya bisa mengetahui yang gaib. Bayangkan, ini aja sudah sesat. Sudah tingkat kasyaf, bisa mengetahui yang gaib. Maka aku datangi rumahnya, dia sedang menangis. Kenapa engkau menangis? Kata dia, aku melihat ibuku disiksa dalam neraka. Aku kasihan kepadanya. Maka aku pulang, aku kirimkan 70 ribu kali. Kirim paket. Kirim la ilaha illallah 70 ribu kali. Aku kirimkan kepada ibunya, pemuda tadi. Aku kembali besok ke rumahnya, dia dalam keadaan berseri-seri dan tersenyum. Kenapa engkau sekarang kelihatan berseri-seri dan tersenyum? Aku melihat ibuku diselamatkan dari api neraka. Kisah khurafat ini ada berapa kebatilan di dalamnya? Pertama, kebatilan karena menganggap ada seorang yang kasyaf, yang bisa melihat tabir-tabir gaib, bisa menyingkap tabir-tabir gaib. Yang kedua, bid'ah 70 ribu kali la ilaha illallah. Yang ketiga, kirim-kiriman paket kilat pahala untuk ibunya. Yang keempat, bahwa anak muda tadi bisa melihat yang gaib. Ini juga na'udzubillah. Yang kelima, ikhwan ibn na'azakullah, sekian kebatilan di dalamnya. Yang keenam, apakah saat itu sudah masa-masa neraka atau alam barzah? Barzah masih. Nanti alam surga dan neraka setelah mereka semua dihancurkan oleh dunia ini dan kemudian dibangkitkan kembali di padang mahsyar, dihisab, baru surga dan neraka. Adapun sebelum hari kiamat, maka kalaupun ada siksaan, itu adalah siksa kubur, alam barzah, belum alam akhirat, belum alam jannah. Berapa ikhwan ibn a'azakumullah, sudah kisahnya khurafat, isinya kebatilan, kesesatan. Ini yang dijadikan sebagai dalil kisah khurafat, cerita-cerita, dongeng-dongeng. Demikian kata Syekh tadi, apa yang dianggap ilmu oleh mereka adalah hikayatun, kisah-kisah khayal. Kaqaulihim, seperti ucapan mereka, inna qabral fulani yanfa' min kaza, wa innal buq'atul fulaniyah ra'a fiha fulan fil manam kaza wa kaza. Seperti hikayat, kuburan anu itu sangat bermanfaat untuk minta ini, untuk minta itu. Wah, ini ilmu, saya akan ke sana. Dianggap ilmu. Atau contoh kedua, bahwa buq'atul fulaniyah, tempat keramat anu, pernah si fulan datang ke sana dan melihat di sana kada wa kada. Dia melihat dalam mimpinya terjadi begini dan begitu. Ada yang mengatakan mimpi, ada yang mengatakan tidak mimpi, ada yang menyatakan aku bermimpi dalam jagaku. Aku memimpi dalam keadaan tidak tidur. Seakan-akan di hadapanku bangkit orang yang dikubur tadi dan menyatakan apa yang kau perlukan dariku. Masya Allah. Kayak cerita dongeng. Qul inna a'udzubikumullah hadza ilmu haula. Itulah ilmunya mereka. Ilmu-ilmu yang batil, ilmu-ilmu yang khurafat, takhayul. Kalaupun mencari hadis, kalaupun ada hadis dalam kitab tersebut, dalam kitab-kitabnya mereka para juhala, ternyata hadis-hadis maudhu'ah, hadis-hadis palsu. Mereka cari-cari hadis yang cocok, ternyata dapatnya hadis palsu. Ah, ini hadis bagus. Ini hadis benar. Padahal hadis dhaif, maudhu', palsu. Yang sudah dikubur oleh imam-imam ahlu sunnah bahwa ini bukan hadis, ini palsu. Oleh mereka digali kembali, diambil kembali, dipasarkan di masyarakat. Dimasukkan segala macam situs-situs internet, majalah-majalah yang aneh-aneh. Dan kemudian menyebar di masyarakat, disampaikan kepada kita. Apa benar Ustaz hadis ini? Waduh, datang lagi, apa benar hadis ini? Palsu. Kenapa sih kok hadisnya dhaif semua? Enggak tahu, itu menyebar di internet. Ajib. Menyebarnya lebih banyak, lebih dahsyat daripada menyebarnya hadis sahih. Jangan aneh kalau sering ditanyakan oleh masyarakat, selalu hadis yang palsu, hadis yang dhaif. Sampai-sampai masyarakat itu mengatakan, wah kalian sih semua juga dhaif katanya. Kalau tanya sama kalian, semua palsu, semua dhaif. Bukan demikian. Kebetulan memang yang menyebar yang seperti itu. Yang sahih justru enggak laku di kalangan mereka. Yang sahih justru enggak disebarkan oleh mereka, disembunyikan. Qala, dikatakan selanjutnya, wa sara al-ilm alladhi faradahu Allah Ta'ala 'ala al-khalqi wa madahahu la yatafawwa bihi illa zindiqun aw majnun. Akhirnya setelah terbalik, ilmu yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, ilmu yang benar-benar ilmu hak, kalau disampaikan, kata mereka, tidak menyampaikan ilmu ini kecuali orang gila. Tidak menyampaikan ilmu ini kecuali zindiq, orang sesat. Lihat ya kawan-kawan, na'azakumullah, nasallahu salam al-afiyah. Orang yang menyampaikan kebenaran, orang yang menyampaikan qala Allah dan qala Rasul, dianggap sebagai zindiq, dianggap sebagai majnun. Li'annahu yukhalif mahum alaihi, karena dianggap menyelisihi mereka. Al-ilmu alladhi asna Allah alaihi wa ala ahlihi madaha wa sara indahum jahlan. Ilmu yang Allah puji ilmu tersebut, dan Allah puji pula orang-orang yang berilmu dengan ilmu itu, bagi mereka itu dianggap sebagai kebodohan. Wa man tafawwaha bihi, dan siapa menyampaikannya dengan lisannya, takallama bihadzal ilm al-haq, dikatakan fahuwa majnun, dianggap gila. Sampaikan hadis oleh para ulama, haddatsana fulan an fulan, haddatsana fulan an fulan, haddatsana fulan an fulan. Mereka para hizbiyun marah-marah. Sampai kapan haddatsana haddatsana? Sampai kapan hadis hadis hadis hadis? Marah mereka. Disampaikan bab taharah, bagaimana cara bersuci, bagaimana cara berwudu, bagaimana cara mandi wajib. Marah lagi mereka. Dan menyatakan dari dulu toharah, toharah terus. Kapan jihadnya? Aziz. Aneh. Karena mereka menganggap jihad adalah pemberontakan kepada penguasa. Melawan penguasa itu dikatakan jihad. Maka ketika kita menyampaikan hadis-hadis tentang bab toharah, tentang salat, tentang puasa, yang insya Allah akan dibahas pula masalah bab jihad, dan sudah pernah dibahas, mereka marah-marah dan menyatakan dengan kalimat, mau toharah-toharah terus sampai kapan? Mereka itu memang ulama had dan nifas. Lihat ucapan Abdurrahman Abdul Khalid, dikatakan ulama had dan nifas. Para ulama dikatakan mereka itu takhasusnya masalah had dan nifas khusus. Astagfirullah, betapa miripnya dengan ucapan Amr bin Ubaid dulu. Amr bin Ubaid mencela para ulama, para imam-imam, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan sebagainya, imam-imam yang bersamanya. Dikatakan ilmu-ilmu mereka gak keluar dari celana dalam perempuan. La yusawi illa khirqata haidin mulqah. Kata Amr bin Ubaid, ilmu mereka gak ada nilainya kecuali secarik kain untuk membersihkan haid. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ucapan yang mengerikan, ucapan yang na'udzubillah, ucapan yang memusuhi ilmu wal ulama, memusuhi ilmu dan ulama sekaligus. Kufur, ilmu kufur, mencela ayat, mencela hadis, mencela ulama. Karena disampaikan oleh mereka ilmu. Subhanallah, betapa tepatnya ucapan beliau, ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bahwa ilmu yang hak ketika disampaikan mereka mencemooh dan menuduh yang menyampaikannya gila. Apa mungkin untuk menerapkannya sekarang? Diajak. Kamu itu memang harusnya lahirnya dulu di zaman Imam Ahmad, jangan sekarang. Dibilang gitu. Disampaikan kalau Rasul, dikatakan kamu gak bisa hidup di zaman sekarang dengan caramu seperti itu. Kalau kamu nyampaikan ilmu seperti itu, kamu gak bisa hidup di zaman modern ini. Tutup telingamu dengan beton, dicor, kata mereka. Dan ini pernah saya dengar sendiri. Bukan-bukan cuma contoh, kejadian. Kenapa ketika kita sampaikan hadis-hadis tentang musik, haramnya musik, gak mungkin kamu bisa hidup di zaman kita, katanya. Gila kamu. Astagfirullah. Disampaikan lagi hadis Rasulullah SAW, isbiru, sabarlah. Tasma wa tuti wa in daraba dhahrak wa in akhadha malak, walaupun merampas hartamu, walaupun memukul punggungmu. Selesai dari salat Jumat, ada orang yang nyeletuk, didengar oleh ikhwan kita. Gila, katanya khotib itu. Maksudnya saya waktu itu khutbah, dikatakan gila khotib itu. Masa kita dipukuli diam, dirampas hartanya diam, masa kita dikatakan gila. Sungguh persis seperti yang dikatakan di sini. Menyampaikan al-haq dikatakan majnun. Menyampaikan al-haq dikatakan zindik. Kasihan mereka. Saya yakin mereka belum paham apa yang dimaksud. Karena masalahnya harus diterangkan lebih jelas lagi kepada mereka. Semoga Allah memberikan hidayah pada kita dan mereka seluruhnya. Ila al-ilmin nafi' dan semoga dijauhkan dari ilmin la yanfa'. Qala yaqulun sar man ankarahu wa 'adahu wa sannafa fi at-tahdhir minhu wa an-nahy 'anhu huwa al-faqih al-'alim. Sebaliknya, masih kata Syekh Shalal Fauzan. Sebaliknya mereka berkata, siapa yang mengingkari ilmu yang hak? Siapa yang menulis bantahan-bantahan terhadap ilmu yang hak dan memperingatkan bahayanya ilmu yang hak? Dikatakan sebagai faqih, dikatakan sebagai alim. Dikatakan sebagai faqih, dikatakan sebagai alim. Jadi siapa yang ulama? Menurut mereka ulama yang membantah kebenaran, yang membantah tauhid, yang membantah sunnah, yang melarang kaum muslimin untuk ngaji, mempelajari tauhid. Hati-hati. Ini ada aliran sesat Wahabi. Karena Allah yang melarang kita untuk mendatangi kuburan-kuburan para aulia. Hati-hati dari mereka yang mengajarkan pada kita untuk tidak menghormati para ulama. Astagfirullah. Padahal yang dikatakan oleh mereka ahlus sunnah hanya beribadalah pada Allah, jangan beribadah pada makhluk. Doalah kepada Allah, jangan doa pada kuburan. Bas. Cuma itu. Tetapi dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang mengerikan. Berarti tidak menghormati ulama. Berarti mencerca orang-orang soleh. Berarti. Orang yang menentang ilmu yang hak, menentang ilmu tauhid, menulis kitab-kitab membantah mereka, dianggap itu ulama. Itu yang benar-benar ulama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-aslul khamis. Prinsip yang kelima. Bayanullah subhanahu wa ta'ala li awliya'illahi wa tafriqihi bainahum wa bainal mutashabbihina bihim min a'da'illahi wal munafiqin. Prinsip yang kelima adalah keterangan yang jelas dari Allah subhanahu wa ta'ala siapa wali-wali Allah. Dan kemudian dibedakan, dijelaskan perbedaannya dengan wali-wali syaitan. Dengan orang yang mengaku wali atau dianggap wali padahal musuh-musuh Allah dan para munafikin. Wal fujar, orang-orang fajir. Qanibuddin a'azakumullah kumsim yang saya hormati. Disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan dalam syarahnya, naam, hadha aslun azim. Iya, ini juga prinsip besar yang sangat penting, yaitu perbedaan antara wali-wali Allah dan wali-wali syaitan. Lianna ahlal batil saru yusammuna awliya syaitan awliya Allah. Karena golongan ahlul batil menamakan wali-wali Allah, menamakan wali-wali syaitan sebagai wali-wali Allah. Karena ahlul batil, kuburiyin, para penyembah kubur, menamakan wali-wali syaitan, musuh-musuh Allah dan Rasulnya, dianggap sebagai waliullah. Orang fajir dianggap waliullah. Orang gila dianggap waliullah. Wah, Ustaz ini mengada-ngada. Tidak mengada-ngada. Ada kuburan yang dikeramatkan di Banyuwangi. Berduyun-duyun manusia datang kepadanya untuk meminta ini, meminta itu, sampai minta nomor judi ke sana. Kita tanya, kuburan siapa sih? Kuburan orang gila. Wallah, kuburan orang gila. Lebih tanya, kenapa dianggap wali orang gila? Karena dia orang gila itu ada orang-orang pengangguran yang masih masang. Dulu namanya rek-rek, gak tahu sekarang gantinya apa. Nanya, ya, nganggur aja melewati orang gila tadi, Pak, besok namanya berapa? Dijawab. Dengan sembarangan pula namanya orang gila. Ternyata tepat. Akhirnya cerita kesana kemari, akhirnya orang-orang berduyun-duyun datang kepada yang minta nomor. Enggak semuanya tepat, bahkan semuanya salah. Tapi tetap sudah nempel di benak mereka bahwa ini wali. Kadang-kadang wali itu memang kelihatan seperti orang gila katanya. Panembina azakumullah, maka kuburannya dikeramatkan sampai hari ini. Ada juga kuburan kuda yang dikeramatkan. Ada pula kerbau dikeramatkan. Kotorannya mereka raupkan ke muka mereka. Kok mudah sekali mengatakan wali. Kiai Slamet di Solo. Kiai, mana Kiai Slamet? Kerbau. Sungguh ini melecehkan kiai namanya. Wallah, melecehkan kiai. Panggilan yang dikhususkan untuk orang-orang yang mengajarkan ilmu agama ternyata dipakai untuk seekor kerbau. Qul inna a'udzu bi rabbil yusammuna awliya asyaitan awliya Allah. Mereka menamakan wali-wali setan dengan wali-wali Allah. Hatta inna hadzal amr iltabasa 'alan nas. Akhirnya perkara ini tersamar di tengah manusia. Walidzalika sannafa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulis buku khusus dengan judul Al-Furqan Baina Awliya'i Rahman wa Awliya'i Syaitan. Pembeda antara wali-wali Allah yang Maha Rahman dan wali-wali syaitan. Bukunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Adapun wali-wali Allah sudah dijelaskan sangat gamblang dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya wali-wali Allah enggak akan terkena rasa takut pada mereka dan tidak akan sedih. Dilanjutkan oleh Allah, bayyanahum biqaulihi. Allah terangkan siapa mereka dengan kelanjutan ayatnya, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Beriman dan bertakwa. Ini ciri awliya Allah. Haulaihum awliya Allah. Kata Syekh Shalal Fauzan, maka merekalah yang namanya wali-wali Allah. Yang artinya kekasih-kekasih Allah. Yang dicintai oleh Allah. Jama'u bainal imani wa taqwa. Mereka mengumpulkan dua perkara. Keimanan dan ketakwaan. Mengumpulkan dua perkara. Keimanan dalam hatinya dan bukti dalam kenyataan. Karena takwa itu amal. Yani membuktikan antara ilmu nafi' dengan amalun saleh. Iman dan takwa itu maksudnya iman adalah ilmu yang diyakini dalam hati, itu iman. Sedangkan takwa adalah pengamalan-pengamalannya, amalan-amalan salehnya. Berarti siapa wali-wali Allah yang mengumpulkan ilmu wal amal? Ilmu an-nafi' dan amalun saleh. Wa da'a ila, dan dikatakan haulaihum awliya Allah, maka mereka lah wali-wali Allah yang sebenar-benarnya. Laisa awliya Allah man kharaja ala syar'illah wa ghayyara dinahu. Bukanlah wali-wali Allah orang yang keluar dari syariat Allah dan merubah agama Allah. Nyindir siapa ini? Nyindir kaum sufi. Bahkan bukan nyindir lagi, membantah mereka. Bahwa wali-wali Allah bukan yang merubah agama, bukan yang keluar dari syariat. Karena mereka menganggap, kaum sufi, menganggap bahwa mereka manusia itu memiliki tingkatan-tingkatan. Dari tingkatan syariat, naik kepada tingkatan hakikat, naik lagi kepada tingkatan makrifat. Sampai setelah itu, mencapai tingkat kasyaf, dan itu wali-wali Allah. Baik, kayak apa keadaan orang-orang yang sudah sampai tingkat ma'rifat dan hakikat? Katanya orang yang masih awal itu harus terikat syariat. Tapi kalau sudah tinggi kedudukannya, gak perlu terikat syariat. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Keluar dari syariat dianggap wali. Keluar dari syariat dianggap sebagai waliullah. Orang yang paling hebat, yang paling dekat dengan Allah dan seterusnya. Padahal justru orang yang paling fasik keluar dari syariat. Kiai-kiai yang dikatakan Gus, yang saya kenal Gus Mik, di Surabaya itu kerjaannya di tempat-tempat pelacuran atau di tempat-tempat minum khamr, di berbagai macam diskotik-diskotik. Dan murid-muridnya mengatakan itu tingkatannya lain dengan kita, enggak sama. Kalau kita haram, kalau dia tidak, khamr yang diminum begitu sampai di mulut berubah jadi air yang suci. Qadibna a'azakumullah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang keluar dari syariat dianggap sebagai wali, sebagai orang yang hebat. Berarti tingkatnya sudah sangat tinggi, beda dengan kita. Qadibna a'azakumullah man ghayyara dinallah, orang yang merubah agama Allah dikatakan sebagai wali. Maka kata Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah, yang namanya wali bukan mereka-mereka yang keluar dari syariat dianggap wali, yang keluar dari agama dianggap wali, keluar dari aturan-aturan syariat dianggap wali. La, tapi justru Allah katakan alladzina amanu wa kanu yattaqun, yang beriman dan bertakwa, yang mempelajari ilmu syariat dan menerapkannya dalam bentuk amal, itulah yang dikatakan aulia Allah. Wa da'a ila ibadatil qubur wal adrihah, bukan mereka-mereka yang mengajak untuk menyembah kubur, bukan mereka-mereka yang mengajak untuk menyembah orang-orang mati. Hadza wali syaitan, itu wali-wali syaitan. Walaisal wali huwa sahir wal kahin, juga bukan wali tukang-tukang sihir, dukun-dukun, al-khurafi, tukang cerita khayal, bukan, itu juga bukan wali-wali Allah. Sahir la yuflihu as-sahir haitsu ata, sahir enggak akan falah dari manapun dia. Dan Nabi menyatakan hajjus sahir darbuhu bis-sayf, hukuman tukang sihir adalah dipenggal lehernya dengan pedang. Itu hukuman tukang sihir, penguasa. Yang melaksanakannya penguasa, bukan kita. Kita hanya menasihati penguasa, wahai penguasa. Penggal itu para tukang-tukang sihir. Aman negeri kita, insyaallah. Ikhwan fillah a'azakumullah, itu wali syaitan, bukan wali Allah SWT. Kenapa tukang sihir dibilang wali? Tiba-tiba ada orang yang berpakaian jubah, tapi jubahnya musbil. Makai imamah, tapi jenggotnya dicukur. Makai sorban panjang sampai ke bawah. Tiba-tiba tangannya digerakkan keluar api. Wah, wali, waliullah, bukan tukang sihir. Bukan waliullah, tukang sihir dia. Datang orang berbondong-bondong, saya sakit ini yang tidak pernah sembuh, dan orang-orang dokter-dokter gak pernah ada yang berhasil. Sama dia, wah, keluar sembuh. Waliullah, bukan tukang sihir. Apa buktinya tukang sihir? Setelah dia pergi, sakit lagi. Nah, sekarang dituntut. Karena bayarnya mahal, sekian ratus juta. Dituntut oleh mereka-mereka yang ternyata sakit lagi. Berarti itu bukan wali, tetapi penipu. Tukang sihir yang syaitan membantunya, membuat seakan-akan tidak terasa. Tapi setelah sehari, sudah terasa lagi sakitnya. Kembali seperti semula utuh. Qul inna a'udzubikumullah, yang datangnya salah tukang sihirnya salah. Jangan dikira yang datangnya kasihan, tidak, enggak kasihan, puas rasakan akibat perbuatanmu. Dzukuma kuntum ta'malun. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sudah mengancam man atakahinan fasaddaqahu. Siapa yang mendatangi dukun-dukun dan dia percaya, faqad kafara bima unzila 'ala Muhammad sallallahu alaihi wa 'ala alihi wasallam. Dia telah kufur dengan apa diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka bukan waliullah orang yang memiliki makhariqan sihri, makhariqan sihriyah. Bukan waliullah orang yang punya keanehan-keanehan sihir. Wa yaqulu hadhihi karamat, ini adalah karamah. Kalaupun benar-benar aneh, kalau dia tidak di atas tauhid, tidak di atas sunnah, maka itu bukan karamah. Dan itu sihir. Yakinlah, itu sihir. Apalagi kalau ternyata sungguhnya tidak aneh, tapi rekayasa. Yang di Aceh bikin dikir jama'i, sampai semalam suntuk, nanti ketika sudah tengah-tengah malam dekat-dekat jam 3, tiba-tiba sorbannya bercahaya. Wah, kagum semua. Karomah. Padahal dikasih lampu. Pakai listrik. Alhamdulillah enggak kesetrum. Di tempat lain. Di Jakarta situ. Orang kayanya diajak keliling. Oleh si dukun tadi. Keliling-keliling, kata orang kaya. Isi bensin dulu, Pak. Enggak perlu. Bil barokah. Enggak perlu bil barokah. Seharian. Selalu bil barokah. Enggak perlu. Isi bensin. Orang ini keheranan. Wah, wali. Bensinnya enggak bisa habis. Ternyata mobilnya direkayasa. Ditambah lagi dengan tempat bensin yang lain. Qul inna a'udzubikumullah. Permainan-permainan untuk menunjukkan kalau dirinya wali. Itu lebih parah lagi. Kalau yang benar-benar punya keanehan saja, kalau tidak cocok dengan Quran dan Sunnah, bukan wali. Kamu datang ke tempatnya, lagi sholat di atas air. Di atas air berdiri. Wah, wali, jangan percaya. Tunggu dulu. Apakah dia di atas Sunnah? Kalau dia di atas bid'ah, apalagi di atas syirik, fa'alam annahu sihr, sihrun mubin, itu adalah sihir yang nyata. Imam Syafi'i mengajarkan, la tusaddiqhum walau yusalluna 'alal ma, jangan percaya pada mereka walaupun mereka salat di atas air. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, menukil ucapan Imam Syafi'i, ditambah oleh beliau, benar beliau Imam Syafi'i, la tusaddiqhum walau yusalluna 'alal ma wa yatiru fil hawa, jangan percaya pada mereka walaupun mereka salat di atas air dan mereka terbang di langit, jangan percaya. Hatta yutabbiqus sunnah, sampai mencocoki sunnah. Jadi ukurannya amanu wattaqwa. Wa kanu yattaqun. Amanu wa kanu yattaqun. Itu ukurannya, beriman dan bertakwa. Kalau tidak beriman, tidak bertakwa, tidak mengikuti syariat, maka keanehan-keanehannya adalah sihir. Qul inna a'udzubikumullah, maka kata Syekh, qala wa hiya fil haqiqah makharij syaitaniyah. Pada hakikatnya keanehan-keanehan yang ada pada mereka adalah keanehan-keanehan syaitaniyah, bukan karamah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Biasanya perbedaannya, kalau keanehan itu karamah, tidak direncanakan oleh pemiliknya. Biasanya tidak direncanakan. Seperti beberapa sahabat yang berjalan, tiba-tiba bertemu dengan singa. Dia menyatakan, aku utusan Rasulullah SAW. Yani aku disuruh oleh Rasulullah SAW. Balik. Heran kan, kenapa balik? Diikuti kemana singa itu? Ternyata justru mengantarkannya keluar dari hutan. Ini karomah namanya. Atau seperti kuda-kuda para sahabat yang menyeberangi sungai, yang ternyata sungai itu dalam, tetapi mereka bisa menyeberanginya. Itu juga karomah. Demikian pula apa yang terjadi pada Imam Ahmad rahimahullah ketika dicambuk, koyak bajunya dan dia khawatir terbuka auratnya karena dia diikat. Maka doa pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jangan buka auratku. Ya Allah, jagalah auratku. Berdoa. Ternyata tiba-tiba orang yang sudah mencambuknya lari dan orang yang di sekitarnya juga ikut lari semuanya. Dengan muka yang sangat ketakutan, ditanya oleh teman-temannya, "Ada apa?" Aku melihat unta yang ganas yang akan menginjak-injak aku. Imam Ahmad sendiri gak tahu kenapa mereka lari. Ini karomah. Gak direncanakan. Tapi kalau menantang, ini, lihat saya punya ini. Tiba-tiba keluar api dari tangannya. Kalau ini nasa, kalau itu sihir. Itu permainan-permainan sihriyah. Permainan-permainan syaitaniyah. Maka dikatakan oleh musannif kembali kepada matan, ويكفي في هذا آية من سورة آل عمران, dan cukup ayat Allah dalam surat Ali Imran sebagai ciri waliullah. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah, katakan kalau kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku, maka Allah akan cinta pada kalian. Mana waliullah? Kan dicintai oleh Allah. Apa maknanya waliullah? Kekasih Allah yang dicintai oleh Allah, itu wali. Di sini Allah janjikan kecintaan tadi. Kalau kalian, katakan wahai Rasul pada mereka, kalau kalian cinta pada Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan cinta pada kalian. Berarti wali-wali Allah pasti ikut Rasulullah SAW. Pasti cinta kepada Allah dan mengikuti Rasulullah SAW, sehingga Allah cinta kepadanya, maka dia menjadi wali. Maka dia dianggap sebagai waliullah. Ayat kedua. Ya ayyuhalladzina amanu, man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin alal mu'minin a'izzatin alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Wahai orang yang beriman, siapa yang murtad di antara kalian, maka Allah akan datangkan satu kaum yang mereka cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada mereka, yang mereka saling mencintai sesama mereka, dan mereka keras tegas terhadap orang-orang kafir, membenci orang-orang kafir. Dan mereka berjihad di jalan Allah, dan mereka tidak takut cercaan orang-orang yang mencerca. Tidak peduli, tetap di atas hak walaupun dicerca. Ini juga golongan aulia Allah. Dari mana tahunya ini waliullah? Ciri-ciri waliullah karena dicintai oleh Allah. Bukankah makna wali adalah yang dicintai Allah? Lihat kalimatnya, yuhibbuhum wa yuhibbuna, Allah cinta mereka dan mereka cinta kepada Allah. Allah cinta mereka, berarti mereka aulia Allah. Apa ciri-cirinya? A'izzatin 'alal kafirin atau adillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Mereka saling cinta mencintai sesama orang mukmin, dan mereka benci kepada orang-orang kafir, dan mereka berjihad di jalan Allah, dan mereka tidak peduli dengan cercaan orang-orang yang mencerca. Tetap di atas kebenaran, tetap di atas hak, tetap berjihad membela agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau tidak memiliki ciri-ciri ini, bukan waliullah. Yang ketiga, apa yang sudah kita baca? Kata beliau, dan juga ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, yang namanya wali-wali Allah enggak akan ada rasa takut pada mereka dan enggak akan bersedih, yaitu mereka yang beriman dan mereka bertakwa. Tiga ayat ini cukup alhamdulillah untuk menjelaskan siapa wali Allah. Ciri dalam ayat pertama, cinta kepada Allah dan mengikuti Rasulullah. Ciri dalam ayat kedua, bahwa mereka saling mencintai sesama mukminin dan mereka benci pada orang kafir dan berjihad fi sabilillah. Dan ciri pada ayat ketiga, amanu wa kanu yattaqun, beriman dan bertakwa. Kalau tidak demikian, maka bukan waliullah. Sehingga Imam Ahmad rahimahullah menyatakan yang namanya waliullah adalah ahlus sunnah. Serendah-rendahnya ahlus sunnah, dia waliullah. Kenapa? Karena ahlus sunnah mementingkan sunnah, mencintai Allah SWT, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, mereka berjuang membela agamanya. Ada semua ciri-ciri itu. Maka sesederhana-sederhana ahlus sunnah, dia waliun min awliya'illah. Tetapi sebaliknya, mereka-mereka ahlul ahwa, ahlul bid'ah, sehebat apapun mereka adalah awliya usyaitan, wali-wali syaitan, karena mereka menentang sunnah, menyelisih ajaran Rasulullah SAW. Thumma sara al-amru inda akthari man yad'i al-ilm wa annahu min hadahu Allah min hudat al-khalq wa hufad al-syara' ila anna al-awliya la budda fihi min tarki ittiba'i ar-rusul wa min man tabi'ahum falaysa minhum. Kemudian belakangan, sudah sangat jelasnya Allah gambarkan wali-wali Allah seperti ini sifat-sifatnya. Tetapi saral amr, perkara ini akhirnya di kebanyakan manusia, bahkan di kebanyakan orang yang mengaku alim atau mengaku ulama, mengaku kiai, mengaku orang yang berilmu, bahkan annahu min hudatil khalq, bahkan mengaku mereka pembimbing dan pengayom masyarakat, pengayom umat, bahkan dianggap sebagai pembela agama, ternyata mereka menganggap bahwa wali-wali Allah harus meninggalkan sunnah. Itu baru wali. Yang meninggalkan agama, dianggap wali. Tetapi yang mengikuti sunnah, dikatakan bukan wali. Terbalik. Yang mengerjakan kebid'ahan, kebid'ahan, kebid'ahan, kebid'ahan, itu dikatakan wali. Habibullah, waliullah, siapa? Fulan. yang kerjaannya selalu kebidaan, kesyirikan. Ya. Dukun di Pekalongan dikatakan sebagai waliullah. Ya. Kerjaannya, hobinya main piano. Iya. Ya. Ada tamu dibawa banyak dari pejabat-pejabat dari Jakarta yang ingin mendapatkan sesuatu kekuatan-kekuatan untuk menang pemilu. Suruh nunggu di bawah. Dianya main piano di atas. Dan ini diceritakan oleh orang yang hadir di situ waktu itu. Saya pernah hadir. Demikian. Astagfirullah. Itu dianggap waliullah? La wallah. Dia kadzabun asyir. Dia pendusta lagi jahat. Dia penipu. Dia dukun. Bukan waliullah. Tetapi kalau dia ahli sunnah, dan siapapun ahli sunnah, sesederhana-sederhana ahli sunnah, dia adalah waliullah. Walaupun tidak punya keanehan-keanehan, walaupun tidak punya sesuatu yang aneh, gak bisa sholat di atas air. Kenapa? Karena gak ada ciri-cirinya. Dari tiga ayat tadi ada ciri-cirinya bahwa mereka memiliki keanehan-keanehan. Ada. Adapun karamah kadang Allah berikan ketika memang Allah melihat hikmah padanya, kadang-kadang tidak diberikan. Tetapi yang namanya wali, kalau sifat-sifat tadi ciri-ciri ada, maka dia adalah waliullah. Walaupun tidak memiliki karamah-karamah atau belum atau tidak mendapatkan karamah-karamah. Karena keadaan dia mengikuti sunnah sudah merupakan kemuliaan, sudah merupakan karamah. Atlah taufiq wal afiyah. Buna selalu hidayah wa rahmah. Walafu minkum, masih ketinggalan satu poin, tapi kelihatannya waktunya sudah habis. Barakallahu fikum. Mohon maafnya. Wa jazakumullahu khairan. Atlah taufiq wal afiyah. Allah selalu hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.